Kenapa tidak baik seorang wanita menyetir motor sendiri karena melebihi kedudukan laki-laki? Dari yang dijelaskan para ulama, kenapa hal itu tidak baik? Karena hal itu bisa menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan godaan bagi laki-laki, ya. Sehingga para ulama melarang wanita itu menyetir mobil atau menyetir motor, ya. Demikian wallahu a'lam.